suci. Nah, telah disebutkan hadis pertama pada bab ini adalah berkaitan dengan doa permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan ketika akan masuk kepada atau masuk pada masuk toilet atau yang sejenisnya. Tapi sebelum kita lanjutkan, tidak ada salahnya kita sedikit murojaah. Hafal insyaallah semuanya doa masuk kamar mandi. Ya. Sebelum ana lemparkan ke Ilham nih. Syuf. Hafal ya, Syuf. Doa masuk kamar mandi. Fadal. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Fihi qira'atan. Ada dua cara membaca al-khubuth. Ada al-khubuthi dan ada al-khubuthi. Naam. Artinya apa? Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada yang bisa? Atau dengan domah banyak al-khubuthi. Ada yang tahu artinya? Yang ingat, catatannya boleh dibuka kalau ini. Om, al-khubuthi, apa arti al-khubuthi? Gimana? Khubuthi setan laki-laki, setan perempuan? Laki-laki? Perempuan? Kalau setan perempuan? Khaba'is. Itu dengan bacaan ba'nya di dhammah al-khubuthi. Kalau ba'nya di sukun, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apa makna khubuthi? Pak mantri. Mantri satunya. Hah? Kotoran khubusi apa sih? Pelaku kotoran. Asyar, syar itu kejelekan. Ya. Allahumma ini ya Allah, aku mohon perlindungan ya. Kalau khubusi dari setan laki-laki wal khaba'is dan setan perempuan. Kalau dibacanya Allahumma ini a'udzubika minal khubusi ya. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari kejelekan wala khaba'is wa ashabul syar dan pelaku kejelekan. Nah. Seperti itu. Dihafalkan karena dalam sehari terkadang kita masuk ke kamar mandi berapa kali? Ya, minimnya mungkin 5 kali lah. Atau 2 kali, 3 kali. Dibaca doa ini pendek, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi atau khubuthi wal khaba'is. Dan metode ahlussunnah wal jamaah berkaitan dalam masalah ilmu, mungkin sebagian orang bertanya, kok di usia kita masih menghafal doa-doa seperti ini? Ya, justru di usia-usia seperti ini kita harus memperbanyak menghafal ya, mengamalkan berbagai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sering ana sebutkan sebagian kita keliru di dalam mentarbiyah. Ketika kecil ya, anak-anak kita dipersiapkan untuk belajar mengaji, belajar doa-doa, belajar salat. Ketika kecil dibujuk, diiming-imingi hadiah supaya mau ngaji, mau belajar salat, mau salat. Nah, tetapi ketika masuk usia balig yang pada saat itu adalah usia yang seseorang mukallaf terkena beban syariat, justru ketika anak-anaknya tidak mau ngaji, tidak mau sholat, malah dibiarkan. Ini tarbiyah yang jelas keliru, salah. Ketika masih kecil, nah kita ajari mereka sebagai persiapan ketika telah menginjak usia balig ya. Dan ketika masuk usia balig pada saat itu harusnya lebih ya, mengawasi, lebih mendorong. Karena pada saat itu si anak terkena tanggung jawab, terkena taklif beban syariat, dosa dia ketika tidak melakukan syariat tersebut. Ini jangan justru kalau sekarang keliru. Ketika kecil, masya Allah, sama orang tuanya kadang dipukul kalau enggak sholat, kalau enggak ngaji. Sudah besar, sudah masuk usia SMP, SMA, enggak sholat orang tuanya tenang aja. Ini keliru. Demikian juga kita ketika belajar, ketika kecil menghafal doa-doa, bukan berarti ketika sekarang berhenti, enggak. Terkhusus masalah bacaan-bacaan sholat, insya Allah kita akan sampai ke bab sholat, setelah masalah wudhu, dan kita akan berupaya terkhusus masalah bacaan-bacaan sholat antum hafal yang sesuai dengan sunnah, jangan sampai, dan juga memahami makna-maknanya. Jangan sampai kita mungkin sholat sekian tahun, 10 tahun Al-Fatihah saja masa tapi belum tahu gitu makna atau arti secara zahir, secara lafzi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa jadi di antara kita ada yang enggak tahu apa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau ketika ruku subhana rabbiyal azim, enggak tahu, enggak hafal, padahal salat dilakukan paling tidak sehari 5 kali setiap rokaatnya 17 rokaat dibaca, bisa jadi bacaan tersebut 17 kali sampai sekian puluh tahun gak hafal karena memang gak berusaha dihafal. Tentu ini harus dirubah cara pandang seperti ini. Baik, kita lanjutkan kepada hadis selanjutnya. Qala al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, al-hadithu tsani, hadis yang kedua. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilu al-qiblah wala tastadbiruha walakin syariqu aw gharibu." Qala Abu Ayyub, "Faqadimna Asy-Syam, fawajadna marahida bunyat qibla al-qiblah." Fanan harifu wa nastaghfirullaha azza wa jalla. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh sahabat Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari namanya adalah Khalid bin Zaid Al-Ansari An-Najari Syahid Al-Aqabah. Namanya Khalid bin Zaid Al-Ansari An-Najari. Beliau termasuk sahabat yang ikut dalam Bai'atul Aqabah. Wa nazala 'alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-madinata hatta bana masjidahu wa buyutahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah sempat singgah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sampai dibangun Masjid Nabawi dan dibangun rumah beliau. Sebelum selesai itu, beliau tinggal di rumah Abu Ayyub. Wa akha bainahu wa baina Mus'ab bin Umair. Abu Ayyub dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Mus'ab bin Umair. Sahabat Muhajirin dan Al-Ansar dipersaudarakan. Duduk sana. Abu Ayyub dipersaudarakan dengan Mus'ab bin Umair. Syahida ghazwati Badrin wa ma ba'daha. Beliau termasuk sahabat yang mengikuti perang Badar dan perang-perang setelahnya. Wa syahida al-futuhat. Demikian juga beliau mengikuti pembukaan-pembukaan daerah-daerah yang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Walazama ala ghazwa falam yatakhalaf an ghazwatin illa wa huwa fi ukhra. Dan beliau senantiasa mengikuti berbagai peperangan di mana ada satu peperangan kecuali beliau ada. Hatta tufiya fi ghazwatil Qustantiniyah sana 52. sampai beliau meninggal pada pertempuran Al-Qustantiniyah tahun 52. Nah, itu terjemah atau biografi Abu Ayyub Al-Ansari. Coba duduk sana. Kata beliau, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaita, jika salah seorang dari kalian mendatangi al-ghaib." Ghaib ini maksudnya jika kalian akan menunaikan hajatnya. Al-ghaib huna al-makan al-munhafidu minal ardi. Maksudnya ghaib di sini adalah tempat yang digunakan untuk buang hajat. Kanu yaksiduna qabla bina'il marahib liqadha'il hajah. Dahulu para sahabat sebelum dibangun WC dan sebagainya, ketika hendak buang hajat, cari tempat yang rendah, tempat yang rendah di padang pasir. Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblah. Janganlah kalian menghadap kiblat. La tuwaluha wujuhakum wal qiblah al ka'bah aw jihatuha. Ini ketika kalian buang air menunaikan hajat kalian, janganlah kalian menghadap kiblat. Ini menghadapkan wajah kalian ke kiblat. Al kiblat maksudnya di sini adalah wal ka'bah aw jihatuha. Ka'bah atau arah ka'bah. Ya. Kalau di Indonesia di sini menghadapnya ke barat berarti. Wala tastadbiruha walakin syaraku aw gharibu. Dan janganlah kalian membelakanginya. Tetapi syariku aw gharibu, menghadaplah ke timur atau ke barat. Ini untuk penduduk Madinah. Untuk penduduk Madinah. La tastadbiruha la tuwaluha zuhurakum. Jangan kalian membelakangi kiblat. Syariku aw gharibu, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Tastaqbilu al masyriq, menghadap ke timur karena penduduk Madinah ketika mereka menghadap ke Ka'bah itu tidak ke barat ya, tapi ke selatan. Wa gharibu atau menghadap ke barat. Wa khitafiha fi qawlihi syariku li ahli Madinah wa nahuhum. Yang diajak bicara di sini adalah penduduk Madinah dan yang searah dengan mereka. Mimman idza syaraqa aw gharaba in harafa anil qiblah. Ketika mereka buang hajat menghadap ke timur atau ke barat, maka mereka tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Nah. Di sini disebutkan makna al-ghaid. Al-ghaid merupakan kinayah, kiasan untuk menyebutkan sesuatu yang tidak disukai penyebutannya, sesuatu yang kotor. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan sesuatu yang menjijikan atau sesuatu yang terkadang orang menyebutkannya malu, biasanya memakai kinayah, ungkapan. Kemudian qala Abu Ayyub, faqadimna asyam fawajadna marahida bunyat kibal kiblah fananharifu wa nastaghfirullah azza wa jal. Kata Abu Ayyub, maka kami pun suatu hari datang ke negeri Syam. Ini setelah dilakukan penaklukan negeri Syam, Palestina sana dan sekitarnya. Fawajadna marahida, dan kami mendapatkan marahid jam'u mirhad wa huwa al-mubtasal wal murad kuna mawdi'ut takhalli. Yani toilet atau kamar mandi. Kami mendapati toiletnya atau kamar mandinya dibangun menghadap ke kiblat. Fanan harif. Maka kami pun fananharifu anhuma, memalingkannya supaya tidak menghadap kiblat. Namilu an jihatil marahid ala tihyan ahwal Ka'bah. Kami pun ya, memindahkannya atau memalingkannya supaya WC tersebut, toilet tersebut tidak menghadap Ka'bah. Wa nastaghfirullah, dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Natlubu minhu al-maghfirah wa hiya sitru dzanbi wa tazawwaju anhu. Makna maghfirah adalah memohon agar ditutup segala dosa dan diampuni darinya. Asyarhul ijmali, penjelasan secara umum. Al-Ka'bah al-Mu'azzamah Baitullah Azza wa Zal, falaha makanatun uzma fi qulubil muslimina wa manzilati aliyan fil Islam. Ka'bah merupakan Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kedudukan yang agung di hati kaum muslimin dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Wa li hadza aujaballahu al muslimina istiqbalaha fi akmali halatihim halatish shalah allati hiya silatu bainahum wa bainah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kaum muslimin untuk menghadap kiblat, menghadap Ka'bah di dalam keadaan mereka yang paling sempurna, yaitu ketika sholat. Keadaan seorang hamba yang paling sempurna adalah ketika dia sholat, yaitu ketika terjadi hubungan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah wajibkan seseorang untuk menghadap Ka'bah. Tidak sah sholatnya ketika seorang sholat tidak menghadap Ka'bah tanpa uzur. Wa nazzaha an takuna qiblatan lahum hala bawlihim aw ghaitihim. Dan Allah Subhanahu wa taala mensucikan Ka'bah dengan menjadikannya tidak boleh orang ketika dalam keadaan baul, buang air kecil atau buang air besar, untuk menghadapnya. Aw an takuna khalfahum ta'ziman laha wa ihtiraman, atau membelakanginya sebagai bentuk ta'zim ya, wa ihtiraman, menghormati. Wa huwa Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yuhadithu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu naha ummatahu 'an istiqbal qiblah aw istibariha halal bauli aw ghaid. Dan ini Abu Ayyub Al-Ansari, beliau menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi melarang umatnya untuk menghadap kiblat dan membelakanginya ketika buang air kecil dan buang air besar. Lima tunbi'u anhu hadhi surah min naqsin fi ta'zimiha. Karena ini bisa menyebabkan atau mengurangi bentuk ihtiram, pengagungan terhadap Ka'bah. Thumma yurshidu ahlal Madinah wa man ashbahahum ila ittajihu nahwal masyriq awil maghrib. Kemudian beliau mengarahkan penduduk Madinah dan yang semisalnya untuk menghadap timur atau barat. Litakunal kiblah an aymanhim aw an shimalhim. Karena keadaan kiblat itu berada di sebelah kanan atau kiri mereka. Dengan menghadap barat atau timur, kiblat berada di sebelah kiri dan kanan mereka. Wa yaqulu Abu Ayyub innahum qadimu Syam ba'da fathiha fawajadu fiha marahida bunyat qabla an takuna Syam baladan Islamiyan. Sungguhnya mereka, Abu Ayyub dan rombongannya, datang ke negeri Syam setelah dibukanya Syam dan mendapati mirhab, ya, tempat buang air itu menghadap nam marahida bunyat qabla an takuna Syam baladan Islamiyan. Ini mendapati mirhadnya menghadap kiblat ini sebelum Syam menjadi negeri muslim. Wa tijahu nahwal kiblah fa yanharifuna anha wa yasalunallahu al-maghfirah wa yasalunallahu al-maghfirah. Kemudian mereka pun memindahkannya sehingga tidak menghadap kiblat dan mereka memohon kepada Allah ampunan. Kemudian memohon kepada Allah ampunan setelah berusaha memindahkan arah WC tersebut. Imma li'annahum la yuhawwilunaha la yuhawwiluha ila nahiyatin ghairi qiblah. Kenapa mereka mohon ampunan? Bisa jadi karena mereka tidak memindahkannya, tidak mengarahkannya ke arah selain kiblat, karena mungkin susah, ya, sudah permanen dan sebagainya. Awli ana al-inhirafahum la yahsulu bihi tamamal inhiraf anil kiblah li su'ubati dzalika haitsu kana ittijahul marahid ilaiha. Karena bisa jadi tidak bisa sempurna, ya, masih tetap menghadap ke arah kiblat, ya, karena susahnya. Sehingga mereka pun beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fawaidul hadis. Faedah pada hadis ini al-ula an-nahyu an istiqbal kiblah aw istidbariha halal bawil halal baul aw al-ghaid. Larangan untuk menghadap kiblat dan membelakanginya ketika buang air kecil dan besar, wa nahi litahrim inda jumhuril ulama. Dan larangan ini hukumnya haram menurut jumhur ulama. Mayoritas ulama hukumnya haram. Kemudian an-nahi fi hadzal hadis amun fil fadha wal bunyan. Larangan di sini sifatnya umum, fil fadha wal bunyan, baik di luar ruangan atau di dalam ruangan. Maksudnya seseorang misalkan dia buang air kecil di kebun, ya, di balik pohon misalkan, atau di semak-semak, atau buang air besar, ini fil fadha, di luar ruangan, ini haram. Demikian juga di dalam ruangan, kamar mandi misalkan, ini haram menurut sebagian pendapat. Lakin kata Syekh Utsaimin, dalam hadis Ibnu Umar al-Ati ala jawaz istidbari fil bunyan. Tetapi hadis Ibnu Umar yang akan datang setelah hadis ini menunjukkan bolehnya buang air kecil atau buang air besar membelakangi kiblat fil bunyan, di dalam bangunan. Al-masalah fi khilaf. Masalah punya khilaf. Sebagian ulama mengatakan haram secara mutlak, ya, menghadap atau membelakangi kiblat di dalam ruangan atau di luar ruangan. Ini pendapat jumhur, setawana pendapat jumhur, berdalil dengan hadis Abu Ayyub. Ada yang berpendapat yang haram ini kalau di luar ruangan. Kalau di dalam ruangan, ya, kita bikin WC misalkan, ternyata menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, ini tidak haram. Walaupun yang utama jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Seingat anak ini pendapatnya Syekh Mukbil, Syekh Albani rahimahullah taala. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau berpendapat kalau di luar ruangan haram, tidak boleh. Ya. Kalau di dalam ruangan, kalau menghadap kiblat tidak boleh, tetapi membelakangi kiblat boleh, berdalil dengan hadis Ibn Umar yang nanti akan disebutkan. Nah, maka beliau sebutkan ini, Syekh Utsaimin sebutkan ini. Tetapi hadis Ibn Umar yang akan datang menunjukkan bolehnya membelakangi kiblat ketika seseorang buang air besar atau buang air kecil di dalam ruangan. Kemudian ta'zimul Ka'bah wahtiramuha, mulianya Ka'bah dan pengagungan terhadapnya. Kemudian yang keempat, husnul ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu lamma zakara al-mamnu' arsyada ilal jaiz. Bagaimana bagusnya ta'lim, pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan sesuatu yang dilarang, beliau mengarahkan kepada perkara yang dibolehkan. Tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat, yang boleh menghadap ke sini. Nah, jadi di sini kita hanya tidak sekedar mengambil faedah melarang tanpa memberikan solusi. Ya, selain melarang, berikan juga solusinya. Anahula karohah fistikbel syamsi awil qamar hal baul awil ghaib. Faedah yang kelima, tidak ada larangan menghadap kiblat, menghadap matahari atau menghadap bulan ketika buang air kecil atau buang air besar. Nah, baik, kita lengkapi bab masalah ini dengan hadis setelahnya. Qala rahimahu ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala raqitu yawman ala baiti Hafsah faraaitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-syam mustadbir al-ka'bah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar ibn al-Khattab bin Nufail al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar atau kita sering mendengarnya Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, anaknya Umar ibn al-Khattab. Nah, aslama ma'abihi Umar, beliau berislam ya, bersama bapaknya Umar. Wahajaru ilal Madinah, beliau ikut hijrah ke Madinah. Walam yashhad ghazwata Badrin wa Uhudin li saghari sinnihi, beliau tidak ikut ya, perang Badar dan perang Uhud karena masih kecil, tidak diizinkan anak-anak yang masih kecil ikut perang waktu itu. Wa ajazahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatil Khandaq, dan Nabi mengizinkan Ibnu Umar untuk mengikuti perang Khandaq. Syahidallahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bisalah, Nabi mempersaksikan bahwasanya Ibnu Umar adalah seorang yang soleh. Wa syahidallahu aqranuhu bil fadl wal wara, demikian juga sahabat yang sebaya dengan beliau mempersaksikan bahwasanya Ibnu Umar memiliki keutamaan dan wara, sikap hati-hati. Qala Malik, berkata Imam Malik rahimahullah taala, biqa Ibnu Umar ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam 60 sanah yaqdamu alaihi wufudun nas yani li talqiya al-ilm. Kata Malik, Ibnu Umar hidup selama 20 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Datang kepada beliau berbagai utusan-utusan manusia menghadap beliau dalam rangka untuk belajar ilmu. Ini menunjukkan apa? Keilmuan beliau, ya. Faqihnya beliau dalam masalah agama. Wa kana radhiyallahu anhu syadid at-tahri wal ikhtiyat fi fatwahu wa kullu ma yaf'aluhu bi nafsihi. Dan beliau terkenal sangat hati-hati ya, di dalam berfatwa. Bukan tipe orang yang mudah dalam berfatwa. Hati-hati di dalam berfatwa. Ya, tidak asal. Dan segala sesuatu yang menyangkut dengan dirinya, beliau sangat hati-hati. Terkenal dengan sikap wara. Tuwfiya fi Makkah sanah 73. Beliau meninggal di Mekah tahun 73. Nah, itu Ibnu Umar. Beliau berkata, "Raqitu yawman ala baiti Hafsah." Pada suatu hari, raqitu bi fathil ra wa kasil qaf su'idtu, mananya aku naik ke rumah Hafsah. Kalau mungkin zaman dahulu, mungkin sama sekali juga kalau di Arab itu kan rumahnya kayak pakai coran semua itu. Naik ke bagian atasnya. Aku naik ke rumahnya Hafsah pada suatu hari. Kok bisa Ibnu Umar naik ke rumahnya Hafsah? Hafsah di sini adalah ya, Hafsah bintu Umar. Hafsah anaknya Umar. Jadi saudara kandungnya Ibnu Umar. Hafsah bintu Umar syaqiqatu Abdillah tazawwajaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sana 30 min al-hijrah. Hafsah di sini adalah Hafsah bintu Umar, saudari kandungnya Abdullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Hafsah pada tahun 3 Hijrah. Hijriah. Ba'da mauti zaujiha, setelah meninggal suaminya. Ini Hafsah dinikahi oleh Nabi dalam keadaan janda. Min jirahati usiba biha yaum Uhud, yang suaminya meninggal karena terluka ketika mengikuti perang Uhud. Fahiya ihda ummahatil mu'minina wa kanat dhata ra'yin wa fadlin. Walaha Umar radhiyallahu anhu al-wafqihi fi Khaybar. Tufiyat fi Jumad al-Ula sanah 41. Beliau salah satu ummahatul mukminin, ibu kaum muslimin. Yani istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memiliki keutamaan ya, ra'yu wa fadlin. Ra'yu itu maksud di sini adalah pandangan yang cermat ya, ide-ide yang bagus ya, dan keutamaan. Beliau meninggal pada bulan Jumad al-Ula tahun 41 Hijriah. Nah, kata Ibnu Umar, suatu hari aku naik ke rumahnya Hafsah. Faru'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu. Dan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan hajatnya. Ini Nabi sedang di rumah Hafsah. Sedang giliran di rumah Hafsah. Ibnu Umar naik ke bagian atas rumah Nabi dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan hajatnya mustaqbil asyam, mustadbiral Ka'bah. Dalam keadaan beliau menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu, menunaikan hajatnya imma buang air kecil atau buang air besar. Disebutkan yaqdi hajatahu, menunaikan hajatnya. Nah, seperti itu dalam bentuk ta'aduban. Memakai kinayah, kiasan. Bahasa yang halus. Nah. Dalam keadaan Nabi menghadap Syam. Ya. Menghadap Syam. Mafi riwayah mustaqbilan Baitul Maqdis. Disebutkan dalam riwayat yang lain, menghadap Baitul Maqdis. Ya. Baitul Maqdis huwa al-Masjid al-Aqsa di Palestine. Adalah Masjid Al-Aqsa di Palestine. Yuqalu Baitul Maqdis. Dikatakan Baitul Maqdis bifatil mim wa sukunil qaf. Ya. Di fatah mimnya Maqdis mim dan di sukun qafnya ya, maq wa kasri dal, di kasrah dalnya Maqdis. Wa yuqalu aidan Al-Baitul Muqaddas. Juga dikatakan Al-Baitul Muqaddas. Mimnya di sukun, di dhammah, qafnya di fathah, dalnya musyaddadah, di tasydid. Baitul Muqaddas, ay baitut tathhir, au baitul mutahhar. Rumah yang suci atau rumah yang disucikan. Itu. Boleh mengatakan Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Nah. Syarhul ijmali, syarah secara umum, penjelasan secara umum. Yukhbiru Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma annahu sa'ida zata yawmin ala baiti ukhtihi Hafsah umil mu'minin. Abdullah bin Umar mengkhabarkan bahwasannya dia satu hari naik ke rumahnya saudarinya itu Hafsah. Fa'absaran Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqdi hajatahu wajhuhu ila baitil maqdis. Dan dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan hajatnya dalam keadaan menghadap Baitul Maqdis. Wa dhahruhu ilal Ka'bah, dan punggungnya membelakangi Ka'bah. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala zalika raddan ala man qalu innahu la yustaqbalu Baitul Maqdis hala qada'il hajah. Ibnu Umar mengatakan seperti itu, mengkhabarkan seperti ini dalam rangka membantah orang yang mengatakan bahwasanya tidak boleh menghadap Baitul Maqdis ketika menunaikan hajat. Maka beliau bawakan hadis ini. Wa min sama atal mu'alif biriwayah asaniyah mustaqbilan Baitul Maqdis. Oleh karena itu, penulis juga, Imam Ibn Qudam al-Maqdisi membawakan riwayat mustaqbilan Baitul Maqdis. Menghadap Baitul Maqdis. Nah, fawaidul hadis. Faedah dalam hadis ini, jawaz su'udi ala baitil qarib wa nahwihi idza lam yu'lam adam ridha bidzalika. bolehnya naik ke rumah kerabat saudara, dan yang semisalnya jika tidak diketahui bahwasanya dia tidak menyukainya. Kita biasa naik ke rumah saudara kita bagian atasnya misalkan, dan biasanya memang boleh, maka enggak masalah seperti itu. Tetapi kalau tidak diizinkan, ya, maka tidak boleh. Kemudian al-kinayah amma yustahya min zikrihi bilafdin akhar, menggunakan kinayah kiasan dari perkara-perkara yang malu kalau harus disebutkan, digunakan kinayah atau kiasan dengan lafaz yang lainnya. Kemudian jawaz istidbari qiblah hala qadil hajah fil bunyan, bolehnya membelakangi kiblat ketika menunaikan hajatnya, ketika itu dilakukan di dalam suatu ruangan, suatu kamar, kamar mandi misalkan. Jawaz istiqbali baitil maqdis hala qadil hajah, bolehnya menghadap baitul maqdis ketika menunaikan hajat. Nah, kemudian di sini disebutkan ikhtilaf wa jama', terjadi perbedaan pendapat bagaimana menjama'nya, mengumpulkan pendapat tersebut. Sabaqa fi hadis Abi Ayyub anna nahya an istiqbal qiblah wa istidbariha hala qada'il hajah amun fil fadha wal bunyan. Telah lewat penyebutan hadis Abu Ayyub bahwasanya larangan menghadap kiblat dan membelakanginya itu umum fil fadha wal bunyan, baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Wa hadits Ibnu Umar hadza yadullu ala jawaz istidbariha fil bunyan. Tetapi hadis Ibnu Umar menyebutkan bahwasanya di dalam ruangan, karena Rasulullah menunaikan hajatnya di dalam rumah, itu boleh membelakangi kiblat kalau di dalam ruangan. Fa'alaihi ayakuna mukhassisan li umumi hadis. Maka hadis Ibnu Umar ini sebagai pengkhusus keumuman hadis Abu Ayyub. Kalau kita belajar usul fiqih, biasanya disebutkan tentang masalah takhsis, ya, pengkhususan dari sesuatu yang umum. Suatu hukum disebutkan umum hukumnya, ya. Kemudian disebutkan hadis yang lain yang bisa jadi hadis tersebut sebagai takhsis pengkhusus. Nah, maka yang umum ini dibawa kepada suatu yang khusus. Seperti itu. Hadis Abu Ayyub itu umum, larangannya umum, ya. Adapun hadis Ibnu Umar mengkhususkan. Yang di, artinya apa? Yang dilarang itu adalah hanya di luar ruangan. Adapun di dalam ruangan boleh untuk membelakangi kiblat. Wa yajuz istidbaru qiblah hala qadil hajah fil bunyan. Maka boleh membelakangi kiblat ketika menunaikan hajat yang dilakukan di dalam ruangan, di WC dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat Qasim Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala ala kulli hal fil amal. Adapun dalam masalah amalan, dalam masalah praktek al-ikhtiyat wa khurujan anil khilaf, dalam masalah praktek, dalam rangka hati-hati dan juga keluar dari perselisihan baik di dalam ruangan atau di luar ruangan, hendaknya tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Seorang yang akan membuat WC dalam rumahnya misalkan, hendaknya jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.